السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang komitmen, orang-orang yang berusaha untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja' sekaligus penjelasan dalam kitab At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Jihad. Di kesempatan yang lalu, saudaraku sekalian, sudah kita bahas tentang syarat-syarat wajibnya jizyah. Jizyah ya, sudah kita bahas jizyah. Bagi orang-orang ahlul kitab atau yang semisal dengan mereka seperti orang-orang majusi, apabila mereka tinggal di negeri Islam, ya, maka mereka harus menunjukkan kontribusi mereka, menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada kaum muslimin dalam bentuk menunaikan jizyah. Ini sudah kita bahas. Dalilnya pun sudah kita bacakan. Dan bahwasanya masalah jizyah ini, ma'asirul muslimin, tidak diwajibkan atas setiap orang non-Islam atau orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Tetapi yang wajib adalah orang-orang yang sudah dewasa alias balig. Yang kedua adalah orang-orang yang berakal, artinya dia tidak gila. Yang ketiga adalah orang-orang yang merdeka, hurriyah, memiliki kemerdekaan. Artinya dia bukan seorang budak. Ya, budak zaman dulu ada budak yang diperjualbelikan. Nah, kalau orang kafir tersebut atau orang yang bukan Islam tersebut adalah seorang budak, maka tidak wajib atasnya membayar jizyah. Yang keempat adalah dia haruslah seorang laki-laki. Artinya perempuan itu tidak wajib, ya, atau tidak diminta jizyah dari mereka, tetapi harus laki-laki. Yang selanjutnya adalah ayyakuna min ahlil kitab. Mereka haruslah termasuk kategori ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, atau kelompok yang dihukumi sama dengan ahlul kitab seperti contohnya orang-orang majusi, ya. Dan dalil-dalilnya sudah kita sampaikan di kesempatan yang lalu. Lalu di sini Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, wa aqallul jizyah dinarun fi kulli haulin. Jumlah jizyah yang paling kecil adalah 1 dinar. Fi kulli haulin, yang diambil setiap 1 tahun 1 kali. Ya, jadi pemerintah Islam mengambil jizyah, ya, dari orang-orang kafir, ahlul zimmah, yang mereka tinggal di negeri Islam, ya, dengan jumlah paling minimal 1 dinar. Kenapa harus jizyah? Ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Karena tidak mungkin kita ambil zakat dari mereka. Mereka bukan muslim. Maka Allah wajibkan atas mereka jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun. Sehingga mereka membayarkan jizyah dalam kondisi mereka tunduk taat kepada aturan yang berlaku di dalam sebuah negeri Islam. Nah, itu kalaupun diambil dari orang-orang yang memenuhi syarat, misalnya dia harus dewasa, dia harus berakal, dia merdeka, dia laki-laki, dia termasuk ahlul kitab atau yang dihukumi sama dengan ahlul kitab, ya. Maka dalam kondisi terpenuhi syarat-syarat di mana diambil darinya jizyah, maka paling minimal jumlah jizyah itu adalah satu dinar. Dinar tentunya kepingan emas ya, yang di zaman Nabi itu ukurannya sekitar 4 gram emas. 4 gram emas ya. Artinya kalau sekarang ya berarti sekitar berapa itu? Kalau 1 gramnya sekitar kurang lebih 1 juta berarti 4 juta. Ya, dan tidak ada pungutan yang lain selain itu. Ya, selain jizyah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Deep beliau membawakan pendalilan dari apa yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Kata beliau, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, amarahu, maka Rasulullah memerintahkan Mu'adz, an ya'khudha min kulli halimin ya'ni muhtaliman dinaran, agar Mu'adz menarik pungutan jizyah dari setiap orang yang sudah balig, yang sudah dewasa, satu dinar. Yang ingin kita garis bawahi adalah kata satu dinar. Au idlahu minal ma'afir, atau yang setara dengan satu dinar dari kain-kain dari jenis al-ma'afir, ya, salah satu kain yang terkenal di negeri Yaman. Jadi paling minimal jizyah itu adalah satu dinar, ya. Kemudian saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja berkata, wa yu'khadhu minal mutawassit dinaran, wa yu'khad minal mutawassit dinaran, dan ditarik, dipungut dari kelompok yang pertengahan. Jadi tentunya dalam satu masyarakat ada tobakot, ada tingkatan ya, dari sisi kepemilikan harta. Ada orang yang memang kurang mampu, ada orang yang pertengahan, ada orang yang kaya. Nah, kalau dia dari tingkatan yang biasa saja, satu dinar. Kalau tingkatannya di tengah, dua dinar. Wa minal musir arba'atu dananir. Tapi kalau dia orang yang lapang, yang kaya, pedagang misalnya, pengusaha, maka diambil berapa? Empat dinar. Jadi kalau orang yang biasa saja satu dinar, kelas pertengahan itu dua dinar, dan kalau dia adalah orang yang kaya raya, pedagang, pengusaha, maka yang diambil adalah empat dinar, di muqabil al-aman wa haqnid dima, ya, dan sebagai gantinya mereka mendapatkan fasilitas keamanan, terlindunginya harta, anak-anak, rumah, aset, semuanya terjaga di dalam naungan keadilan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini Profesor Dr. Mustafa Deep memberikan penjelasan atau ta'liq dari catatan dari apa yang dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja. Hal ini kenapa paling minimal satu dinar, lalu dua dinar, lalu empat dinar, mana dasarnya? Kalau dasar satu dinar sudah kita baca ya, hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Hakim dari sahabat Mu'az ibnu Jabal. Lalu dari mana muncul ketentuan 2 dinar, 4 dinar ya? Dikatakan oleh beliau, iqtida'an ya, sebagai bentuk mencontoh Umar radhiyallahu ta'ala an Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala an. Faqad wada'aha 'ala al-ghani 48 dirhaman. Jadi di zaman Umar ibnu Khattab, beliau mengambil dari orang-orang kaya itu 48 dirhaman. 48 dirham. 48 dirham. Dan di zaman itu 12 dirham setara dengan 1 dinar. 12 dirham itu setara dengan 1 dinar. Artinya kalau 48 dirham itu setara dengan 4 dinar. Setara dengan 4 dinar. Ya. Jadi di zaman Umar ibn al-Khattab, beliau membuat satu aturan di mana orang-orang ahlul zimmah yang tinggal di negeri Islam, ya orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab atau yang dihukumi sama dengan mereka, ya seperti orang-orang majusi, diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka berapa? 48 dirham atau setara dengan 4 dinar emas. Yaitu keputusan Umar ibn al-Khattab. Wa 'ala al-mutawassit 24 dirhaman. Adapun dari orang-orang yang pertengahan, tingkatan pertengahan, ya maka diambil dari mereka 24 dirham. Artinya setara dengan 2 dinar, ya. Wa 'alal faqir 12 dirhaman. Dan diambil dari orang yang fakir sebesar berapa? 12 dirhaman, 12 dirham atau setara dengan 1 dinar. Khabar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas ya poinnya. Jadi jizyah diambil dari ahlul zimmah, orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, dengan rincian kalau mereka fakir diambil 1 dinar, kalau mereka pertengahan 2 dinar, dan kalau mereka berkelapangan maka diambil 4 dinar. Apakah dimakan oleh pemimpin? Tidak, ya. Tetapi itu sebagai bentuk apa? Kontribusi, bentuk kesetiaan, ketaatan, ketundukan mereka kepada kaum muslimin, ya. Dan ini bagian dari kesempurnaan ajaran Islam. Lalu dikatakan para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yatadammanu aqdul jizyati 4 asya. Di dalam akad jizyah, ya, di dalam akad jizyah yaitu saat orang-orang ahlul zimmah menunaikan kewajiban mereka, di dalam akad jizyah ini terkandung 4 hal. Di dalam akad jizyah terkandung 4 hal. Yang pertama adalah an yu'addul jizyata. Bahwasanya mereka wajib menunaikan jizyah. Hatta yu'tul jizyata, kata Allah. Sehingga mereka mau membayar jizyah. Yang kedua, wa an tajriya 'alaihim ahkamul Islam. Berlaku atas mereka itu hukum-hukum Islam. Jadi berlaku atas ahlu zimmah hukum-hukum Islam. Apa maksudnya hukum-hukum Islam? Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, "Fima ya'taqidun tahrimahu min al-i'tida 'ala an-nafs aw al-mal aw al-ard." Yaitu di dalam hal-hal yang mereka yakini sebagai satu hal yang haram. Contohnya adalah pidana yang terkait dengan nyawa atau terkait dengan harta atau terkait dengan kehormatan. Itu kan kita dan mereka sepakat. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh misalnya, na'udzubillahi min dzalik, berzinah. Ya, merampas kehormatan seseorang. Berzinah atau memperkosa misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Itu antara ajaran mereka dan ajaran kita sama. Sama-sama tidak boleh. Maka dalam poin-poin yang ada kesamaan, mereka tunduk kepada aturan yang ada dalam syariat kita ketika mereka menjadi ahlu zimmah. Ya ahlu zimmah. Lalu dikatakan di sini, wa amma ma la ya'taqiduna tahrimahu fala tajri 'alaihim fihi ahkamuna. Tetapi apa-apa yang mereka yakini bukan sebagai sesuatu yang haram, maka tidak berlaku atas mereka hukum kita. Misalnya kalau seandainya mereka meyakini riba itu adalah halal, atau mereka meyakini misalnya khamar itu haram, halal dalam keyakinan mereka yang menyimpang misalnya, ya tidak berlaku atas mereka aturan kita. Tetapi apa-apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang haram, berlaku atas mereka aturan dari syariat Islam. Illa, kecuali in tarafa'u ilal qadil muslim, kecuali kalau perkara ini misalnya berbeda dengan kita, tetapi mereka angkat, mereka bawa ke hakim muslim. Sebenarnya permasalahan ini misalnya khusus bagi mereka, tetapi mereka ingin berhukum dengan aturan Islam, mereka datang ke qadi, ke hakim, ke mahkamah, maka tidak masalah dihukumi dengan aturan Islam. Fa innahu yuhkam bainahum bi syar'ina, maka dihukumi dengan syariat kita. Mana dasarnya? Nah, ini penting ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu qala innal yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Untuk apa orang Yahudi ini datang kepada Nabi? Ternyata mereka mau laporan, ya, mau laporan bahwa ada seorang laki-laki Yahudi, wanita Yahudi yang berzina, melakukan perzinahan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Ma tajiduna fit Taurah fi sya'nir rajm?" Itu di dalam kitab Taurat kalian, kata Nabi, ada tidak hukum rajam? Faqalu, ya. Maka mereka berkata, "Kalau dihukum kami, yaitu mereka diarak, diarak keliling kampung, ya, dibawa, ya, dibawa keliling kampung dan mereka didera." Itu dalam Taurat begitu. Maka seorang sahabat yang sebelumnya beragama Yahudi lalu masuk Islam, Abdullah ibn Salam, bahkan ulamanya Yahudi berkata, "Kadzabtum inna fiha ar-rajm." Kalian bohong. Dalam Taurat itu ada hukum rajam. Ya, dalam Taurat ada hukum rajam. Lalu apa yang terjadi? Fa'atau bit-taurati fanasharuha. Maka mereka pun datang dengan Taurat ke hadapan Nabi, kemudian dibuka oleh mereka. Apa yang terjadi? Fawada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajam. Mereka menunjukkan kepada Nabi sambil menutup ayat rajam dengan jari mereka supaya tidak terlihat. Ya, mereka tutup ayat rajam. Lalu apa yang terjadi, ma'asirul muslimin? Setelah itu dia membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, jadi yang pas kalimat rajam dia loncati. Dia baca ayat sebelumnya dan setelahnya. Faqala lahu Abdullah ibn Salam. Maka Abdullah ibn Salam, sahabat Nabi, berkata saat itu, "Irfa' yadak." Angkat itu tanganmu, jangan ditutup. "Irfa' yadak," angkat tanganmu. "Wa rafa'a yadahu fa idza fiha ayatur rajm." Maka ketika orang ini mengangkat tangannya dari Taurat, ternyata tertulis di sana hukuman zina adalah dirajam sampai mati. "Sadaqa ya Muhammad." Qalu, "Sadaqa ya Muhammad." Orang-orang Yahudi pun berkata, "Engkau benar ya Rasulullah." "Fiha ayatur rajam," di dalamnya ada ayat rajam. "Fa amara bihi ma Rasulullah farajama." Maka kedua orang ini dirajam. Yahudi laki-laki dan perempuan itu dirajam. "Fara'aitu ar-rajul yahni 'ala imra'atin yaqihi al-hijarah." Maka saat itu ditegakkan hukuman rajam atas orang Yahudi yang diadukan kasusnya kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ini ya, di dalam akad jizyah ada poin mereka wajib bayar jizyah. Lalu mereka berlaku atas mereka hukum-hukum syariat. Tentunya yang mereka yakini keharamannya seperti mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Poin yang ketiga adalah an la yadhkuru dinal Islam illa bi khairin. Mereka harus memiliki komitmen untuk tidak berbicara tentang Islam kecuali dengan kebaikan. Artinya kalau mereka sampai mencela, menghina, menjatuhkan bagian yang ada dalam syariat Islam, menghina, menjatuhkan, mencela, merendahkan, maka hilang hak mereka. Mereka tidak lagi disebut ahluz zimmah. Ya. Wa ta'anu fi dinikum, kata Allah. Jika mereka melakukan ta'an, penghinaan kepada agama kalian, faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah para pemimpin kekafiran tersebut. Lalu dikatakan di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Walau ta'arradu lil Qur'an aw dzakaru li Rasulillah bima yaliqu bih." Apabila mereka misalnya menghinakan Qur'an atau menyebutkan satu sifat yang tidak pantas bagi Nabi atau menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, naqad, maka batallah perjanjian. Artinya mereka tidak lagi disebut ahluz zimmah, hilang jaminan keamanan, ya, hilang semua fasilitas yang diberikan oleh daulah Islamiyah, oleh apa namanya, satu sistem yang menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini wa an la yaf'alu ma fihi dararun 'alal muslimin, wa an la yaf'alu ma fihi dararun 'alal muslimin, sebagaimana mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan kaum muslimin. Misalnya jadi jasus. Apa itu jasus? Jadi mata-mata atau menyembunyikan mata-mata atau menyebutkan kelemahan Islam, kelemahan negara Islam. Oh, itu serang dari kanan, dari kiri, jam sekian, jam sekian. Itu menjadikan perjanjian mereka batal. Lalu poin yang terakhir, ma'asirul muslimin, wayu'rafuna bilubsil khiya, wayu'rafuna bilubsi al-giyari. Dan mereka ahlu zimmah yang tinggal di negeri kita, itu mereka dikenal dengan pakaian khusus. Ya, dikenal dengan pakaian khusus. Dikenal dengan istilah lubsul giyar. Apa itu lubsul giyar? Lubsul giyar itu kalau kita baca dalam kitab Fathul Qarib, dikatakan yaitu hendaknya di bagian atas dari baju mereka dibuat warna yang lain. Artinya ditambahkan semacam strip di atas baju mereka. Ya, disebutkan dalam kitab Fathul Qarib, apabila mereka Yahudi hendaknya warna yang diletakkan di atas punggung mereka warna kuning. Kalau mereka Nasrani warna hijau. Dan kalau mereka Majusi, mereka menggunakan warna hitam atau warna merah. Ya. Itu hendaknya seperti itu, kata beliau. Lalu dikatakan di sini wasyaddi az-zunnar, dan hendaknya mereka menggunakan zunnar, ya, semacam ikatan yang diikat di apa, di bagian baju mereka untuk membedakan apakah dia muslim atau yang selainnya. Wa yumna'una min rukubil khail, ya, dan mereka dilarang menggunakan kuda. Dalam sistem Islam begitu ya, yang pernah berlaku dahulu, dan mereka hanya diperbolehkan menggunakan apa, keledai, ya, untuk apa namanya, membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, an yatamayyaz al-ghardu, tujuan daripada ini an yatamayyazu anil muslimin bilibasihi wa nahwihi, agar bisa dibedakan mana muslim dan mana yang bukan muslim. Kalau sekarang menyedihkan, ya, orang Islam mencontoh pakaian-pakaian orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, bukan hanya pakaian, rambutnya, ya, gaya sisirnya, pakaiannya, celananya, semuanya, gaya-gayanya mengikuti berkiblat kepada mereka. Ya, tetapi ketika Islam berkuasa, memiliki peradaban, kekuatan, maka kita izzah, kita memiliki kejayaan, kita memiliki kedudukan dan kehormatan. Liya'rifu wa yu'amilu bima yaliku bihim. Kenapa dibuat tanda-tanda khusus? Agar kita mengenali mereka dan kita bisa bermuamalah dengan cara yang paling baik dengan mereka. Wa hadhihi umurun takhtalifu bi ikhtilafi zamani wal makani wal maslahah. Tentunya perkara-perkara yang seperti ini kondisional, berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Jelas ya? Artinya ini enggak wajib, enggak juga sunnah. Tetapi kebijakan yang dibuat dulu oleh para pemimpin kaum muslimin untuk menjaga izzah Islam, untuk membedakan tamyiz mana yang muslim dan mana yang bukan muslim, tentunya setiap zaman ya memiliki realita yang berbeda. Selama tidak ada ayat yang menegaskannya atau hadis yang menetapkan aturan-aturan, tentunya yang seperti ini kata beliau sifatnya fleksibel, sifatnya luas ya, sifatnya lapang. Ya, walghar. Dan di antara tujuan yang lain, an la yazharu bi mazhari ta'ali, agar mereka tidak menampakkan diri dalam bentuk-bentuk kesombongan, wal i'tizaz, dan agar mereka tidak merasa bangga di hadapan kaum muslimin dengan apa yang mereka yakini sebagai satu keyakinan. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin, Islam tidak pernah menzalimi siapapun. Ya, terlebih kalau dia adalah ahlu zimmah. Orang yang Yahudi, Nasrani, atau Majusi misalnya yang tinggal di negeri kita. Itu tidak boleh dizalimi. Ya, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada mereka yang tidak memerangi dan mengusir kalian dari kampung halaman. Yaitu bermuamalah dengan baik, bersikap adil, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, sebagai ancaman. Ancaman kepada orang-orang yang mengganggu orang-orang zimmi, ahlu zimmah. Apa kata Nabi? Man zalama mu'ahidan. Ya, barang siapa yang menzalimi orang-orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Awin taqasahu, atau merendahkannya. Aw kallafahu fawqa taqatihi, atau membebaninya dengan sesuatu yang tidak sanggup dia lakukan. Aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil sesuatu dari mereka yang mereka tidak rela, ya. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan menuntut mereka pada hari kiamat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini kesempurnaan ajaran Islam, ya. Man adza zimmiyan faqad adzani, dalam riwayat. Siapa yang menyakiti orang zimmi, sungguh dia telah menyakitiku. Ya. Man qatala dhimmiyan falam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi, sungguh dia tidak akan pernah, tidak mencium baunya surga. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini, alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan kitabul jihad. Ya, insyaAllah di pertemuan yang akan datang, kita akan mulai membahas kitabus Shaid wadz-dzabaih. Ya, pembahasan tentang sembelihan dan hewan buruan. Ya, ternyata dalam fikih Islam juga diatur apa itu shaid, apa buruan, apa itu sembelihan, bagaimana aturannya, ketentuan-ketentuannya. Insyaallah akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, sarana pendidikan,

SC itu sesar ya. SC itu sesar ya. Ingin ditolong persalinannya dengan normal di praktek bidan. Sedangkan peraturannya bahwa praktek bidan tidak boleh menerima persalinan pada ibu yang ada riwayat sebelumnya sesar. Dengan alasan bahwa ada resiko, padahal sudah biasa di antara bidan yang menolong persalinan tersebut, baik-baik saja, ibu dan bayi sehat pada saat bersalin setelah bersalinnya. Bagaimana sikap yang tepat bagi bidan? Apakah peraturan pemerintah dalam hal ini harus ditaati? Ataukah peraturan ini bertentangan dengan agama sehingga bidan secara syar'i boleh menolong menerima persalinan normal meskipun dengan riwayat SC dikarenakan bidan sudah pengalaman menanganinya terbukti aman dengan teknik alami? Allah alam bisawab ya, ini pertanyaan kaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Ya, kait dia kaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Dan tentunya yang berbicara hal-hal seperti ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas sehingga tidak terjadi bahaya yang besar di masyarakat kita. Ya, tetapi tentunya setiap orang memiliki apa namanya? Memiliki pengalaman, memiliki pertimbangan, memiliki apa namanya? Parameter tertentu di dalam menghukumi sesuatu. Ya, memiliki parameter tertentu di dalam menghukumi sesuatu. Artinya begini, ilmu yang dia dapatkan ketika dia kuliah, ketika dia belajar, lalu dia mempraktekannya dalam kehidupannya sehari, dua hari, satu bulan, dua bulan, tentunya melahirkan pengalaman. Ya, melahirkan pengalaman. Dan pengalaman itu dijadikan tolak ukur. Tolak ukur dalam arti kalau tekanan darahnya sekian, kalau posisi bayinya seperti ini. Yaitu akumulasi dari ilmu yang memang dia pelajari dan akumulasi dari pengalaman yang dia apa namanya lakukan. Ya. Artinya kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah kedokteran, ya, kaidah-kaidah ilmiah apa namanya kaitan dengan persalinan ya, kita tidak melanggar kode etik kedokteran atau persalinan dan lain sebagainya, ya hukum asalnya boleh sebagai bentuk kita membantu. Sebagai bentuk kita ikhtiar. Walaupun tentunya ketika kita mendapatkan apa namanya kemungkinan yang berbahaya, misalnya kemungkinan yang berbahaya atau bisa mengancam nyawa si ibu tersebut, ya tentunya setiap kita dituntut untuk amanah. Amanah dalam artian bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ya, artinya kalau memang tarafnya adalah taraf yang ragu, ragu dalam arti wah ini kayaknya akan ada kekhawatiran bahaya, ya tentunya seorang muslim yang amanah dia akan tidak mau mengerjakannya. Tetapi kalau dia yakin menurut pengalaman kerja sekian tahun, menurut ilmu yang dia pelajari, menurut apa namanya kasus-kasus yang pernah dia lakukan, itu kita dengar ada beberapa kasus di mana seorang dokter ya apa namanya memberikan apa semacam optimisme. Ya, dan ini pun menjadi satu apa namanya pembahasan yang hari ini sering kita dengar kenapa kok mudah sekali diponis apa namanya diponis harus sesar. Ya, apakah memang itu murni apa namanya pertimbangan medis atau ada lebih ke pertimbangan finansial, keuangan dan lain sebagainya. Ini menjadikan masalah ini menjadi apa? Menjadi polemik di masyarakat. Oleh karenanya menurut saya ya harus ada duduk bersama antara orang-orang yang punya kepentingan dalam hal ini, ya. Artinya agar memberikan yang terbaik untuk umat, ya, yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya sejujurnya tidak tahu regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah itu hanya semacam saran? Ya, saran itu kan artinya sesuatu yang sifatnya masukan. Ataukah dia menjadi satu aturan yang tidak boleh dilanggar, yang kalau dilanggar itu dianggap sebagai pelanggaran misalnya apa? Kode etik atau yang menyebabkan dicabut izin prakteknya, dan itu saya tidak tahu sejauh mana aturan itu, ya sejauh mana aturan itu. Ya, dan al-muslimuna ala syurutihim, dan orang Islam itu harus komitmen dengan syarat yang mereka buat selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang yang halal ya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Baik Ibu. Kadar Allah, anak saya terlahir dalam keadaan kurang sehat. Vonis dokter katanya mempunyai kebutuhan khusus. Habis itu, memang pertama awal saya mendengarnya, saya agak shock, down, cuma tidak sampai berlebihan Ustaz. Seterusnya saya bisa menerima dan hal tersebut bisa menjadikan saya bersikap lebih baik dan menata hati dan berusaha untuk melakukan amal-amal soleh yang memang itu diperintahkan Allah gitu Ustaz kan. Tapi saya berusaha melaksanakan amal-amal soleh tersebut lillahi Allah karena Allah. Tapi kadang-kadang terbersit untuk saya itu ingin Allah menyembuhkan penyakit anak saya Ustaz. Baik. Apakah itu diperbolehkan gitu? Baik, satu, Ustaz kan? Itu saja Ibu. Terus ada dulu riwayat seorang imam gitu Ustaz yang dia dalam keadaan buta, tapi berkat doa ibunya, berkat doa ibunya dia bisa sembuh dari kebutaannya gitu Ustaz. Tapi baik, saya kurang paham riwayatnya gitu Ustaz. Baik, apakah saya boleh berkeyakinan dengan riwayat tersebut Ustaz? Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk ibu, ya, diberikan kesabaran dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amanah tersebut ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba melebihi kemampuannya, dan ketika kita mendapatkan ada satu kekurangan pada anak kita, yakinlah bahwa dia memiliki banyak kelebihan di sisi yang lain. Sebagaimana sering kita lihat dalam apa namanya dalam kehidupan kita ya, baik kita lihat khususnya di apa namanya di media sosial, karena kita hidup di media sosial, kita sering melihat orang-orang yang diberikan ujian kekurangan di satu sisi dari fisiknya, tetapi Allah berikan dia kelebihan yang lain. Bahkan ada seorang ulama yang masya Allah alamah al-imam ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang beliau dalam kondisi buta ya, tetapi dikatakan bahwa beliau adalah seorang yang hafalannya begitu mutqin ya, sampai beliau adalah orang yang hafal dikatakan kutubus sittah ya, kitab kitab hadis yang 6 ya. Oleh karenanya kalau kita lihat apa namanya ta'liqat atau catatan Syekh bin Baz atas kitab-kitab hadis, misalnya saya punya, beliau memberikan catatan atas kitab Bulughul Maram. Jadi walaupun kondisi beliau tidak bisa melihat, tetapi beliau memberikan catatan atas kitab Bulughul Maram, lalu beliau berkomentar di dalam hadis ini ada riwayat sifulan-sifulan, sedangkan sifulan itu lemah dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Ya, artinya tidaklah Allah menutup satu pintu kecuali membuka pintu yang lain. Nah, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu harus jaga, ibu harus rawat, ibu besarkan, dan tentunya doa terus menerus kita lakukan dan mencari potensinya. Di mana potensinya? Dekatkan dia dengan Al-Quran, dekatkan dia dengan agamanya ya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Lalu boleh tidak apa namanya ketika kita beramal ya, lalu kita berbisik, ada bisikan di dalam hati kita, ya Allah, dengan amal ini jadikan sebab kesembuhan anakku misalnya. Tidak masalah. Tidak masalah. Ya, ini yang disebut dengan bertawasul dengan amal-amal soleh. Jadi ibu melakukan amal-amal soleh, baik itu sholat, atau puasa, atau sedekah, atau qiraatul Quran, atau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ibu berusaha ikhlas melakukannya, lalu ibu berdoa kepada Allah sambil berkata, ya Rabb, kalau Al-Quran yang aku baca ini di waktu siang dan malam, ya aku berusaha memahami, mentadaburi, menghatamkannya, kalau bacaanku ini engkau terima ya Allah sebagai amal soleh, sembuhkanlah anakku misalnya. Itu gak ada masalah, itu tawassul yang masyru' yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam ya. Jadi dan doa senjata seorang muslim. Ud'uni astajib lakum. Ya, jadi bukan karena riwayat ada orang yang mendapatkan doa ibunya menjadi sembuh matanya, bukan itu. Tetapi memang Allah yang berjanji di dalam Al-Quran, ya berdoalah kepada aku, astajib lakum, aku kabulkan doa kalian. Maka berusaha untuk selalu berdoa, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang dikabulkan doa itu dalam banyak bentuk ya. Kadang kita meminta ya langsung Allah berikan. Sebagaimana banyak disebutkan kisah seperti itu. Dan kita pun mungkin pernah merasakan. Atau terkadang kita meminta hari ini baru diberikan pada waktu yang akan datang. Karena Allah tahu mana waktu yang paling tepat. Dan mungkin Allah hendak menguji kita. Atau kadang kita meminta sesuatu, Allah gantikan dengan yang lain. Yang menurut kita mungkin tidak baik. Tapi di waktu yang akan datang kita sadar bahwa itu jauh lebih baik. Atau terkadang itu menjadi tabungan kebaikan kita. Ya, untuk kita nikmati hasilnya. Berupa kesabaran ketika Allah masukkan kita ke dalam surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan yang sempurna kata Allah untuk orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Allahu'alam bissawab. Kita kembali ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat mengeluarkan zakat harta jika sudah mencapai apa? Mencapai nisab. Ya harus nisab dulu, 80 gram emas ya. Kalau sudah sampai nisab, yaitu jumlah minimal seseorang wajib zakat, dan dia memilikinya selama 1 tahun, nisab dan haul. Kalau sudah nisab dan sudah haul, maka di harta yang kita miliki ada hak fakir miskin sebanyak 2,5%. Sudah nisab, berapa? Dia sudah punya uang 200 juta misalnya. Atau punya emas 85 gram misalnya. Maka setelah 1 tahun ke depan, semenjak dia memiliki emas tersebut, dia wajib mengeluarkan apa 2,5%. Kalau sudah berlalu 1 tahun haul ya namanya, maka dikeluarkan 2,5%. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah boleh qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus hanya tasyahud akhir? Allah alam bissawab ya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama ya dengan apa namanya 2 rakaat 2 rakaat. Ya dengan 2 rakaat 2 rakaat. Ya itu yang lebih lebih kuat menurut pendapat para ulama. Allah alam bissawab. Mau bertanya apakah ada setelah salat jenazah ada doanya dari Wandi di Sumut. Sebenarnya salat jenazah itu berisi doa-doa ya. Oleh karenanya kadang di kita melakukan pengulangan. Salat jenazah kan takbir pertama baca Fatihah ya, rukun. Takbir kedua salawat, takbir ketiga doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu doa semua. Setelah takbir ketiga, takbir keempat boleh ditambahkan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lalu salam setelah itu kan, itu doa. Ya, oleh karenanya tidak diriwayatkan dari perbuatan Nabi dan para sahabat setelah menyolatkan itu mendoakan lagi secara khusus. Dan kadang doanya diulang lagi dengan doa yang sama. Ya. Yang saya tahu dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, kalau sudah selesai disolatkan langsung diangkat, dibawa ke kuburan. Ya langsung disolatkan dan dibawa ke kuburan. Kalau sudah sampai kuburan, boleh enggak keluarganya tidak langsung pulang tapi berdiam diri beberapa waktu, tidak masalah. Berdasarkan hadis yang sahih ya, ketika selesai penguburan sahabat, Nabi berkata, is'alu li akhikum as-sabat, mintalah kepada Allah untuk sahabat kalian ini ketetapan iman. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Karo. Oke. Ustaz, saya mau nanya. Baik, Ibu. Tentang zakat mal. Saya ini usaha dia kan, Ustaz. Kemudian setiap kali 2 minggu sekali saya ambil 20%. Setiap? Terus, saya memiliki kebun sawit. Setiap kali 2 minggu sekali saya keluarkan 20% dari bunga utang yang saya dapatkan. Lalu setahun kalau saya lagi kan yang bentuk dapat pas. Pertanyaannya, keluarga-keluarga dekat saya Ustaz yang kurang mampu. Pertanyaannya Ibu, apakah? Apakah boleh saya memberikannya kepada keluarga-keluarga saya yang saya anggap kurang mampu? Baik, itu saja. Kurang dari yang dari Jakarta Maya saya kumpulkan tadi. Baik. Sudah belum sekali. Baik. Itu saja Ibu. Oke. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, dalam apa namanya itu sudah kita bahas sebenarnya di dalam pembahasan zakat. Ya, dalam pembahasan zakat bahwasanya ada namanya zakat pertanian. Hanya saja pertanian ini khusus terkait dengan makanan pokok yang bisa disimpan seperti beras, kurma, ya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan sawit? Kalau zakat pertanian jelas ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, waktu haqqahu yauma hasadih. Bayarkan haknya yaitu hak fakir miskin pada hari panen. Artinya tidak ada haul, tetapi yang dijadikan ukuran adalah hari panennya. Lalu bagaimana kalau seandainya yang kita tanam itu bukan makanan pokok, bukan beras atau kurma, tetapi komoditi seperti apa namanya? Kelapa sawit, ya. Allah alam bisawab, yang berlaku di situ nanti adalah zakat perdagangan. Yang berlaku di situ adalah zakat perdagangan. Artinya satu tahun sekali kita hitung berapa nilai keuntungannya, berapa jumlah dari apa namanya proses transaksi jual beli tersebut, jual beli apa biji sawit tersebut, berapa yang dihasilkan, maka 2,5%-nya adalah untuk siapa? Untuk fakir miskin. Ya, tetapi kalau ibu memiliki kebiasaan setiap panen ya ibu tetap memberikan kepada fakir miskin dan ibu pun memberikan lagi di akhir tahun dengan setelah dihitung misalnya berapa keuntungan atau berapa uang yang kita dapatkan, maka itu saya rasa menjadi tambahan pahala untuk ibu. Adapun masalah apakah boleh diberikan kepada keluarga-keluarga yang kita rasa kurang mampu, Allah alam bisawab ya, Rasulullah berkata bahwa sedekah yang diberikan kepada keluarga itu berpahala dua kali. Pahala sedekah dan pahala silah. Sedekah artinya ya memberikan sesuatu. Adapun silah itu menguatkan tali silaturahmi. Tentunya yang dimaksud dengan keluarga adalah orang-orang yang tidak wajib kita nafkahi. Adapun orang-orang yang wajib kita nafkahi seperti anak, atau seperti orang tua kita, kakek kita, nenek kita, itu tidak boleh diberikan zakat. Ya, karena zakat itu tidak boleh keuntungannya kembali kepada kita. Artinya ketika kita memberikan zakat kepada ayah kita misalnya, itu menjadikan kita tidak perlu lagi memberikan dia nafkah. Ada keuntungan yang kita dapatkan. Oleh karenanya kata para ulama, kalau zakat itu diberikan kepada keluarga yang wajib kita tanggung nafkahnya tidak boleh. Tapi kalau keluarga jauh, misalnya anak dari apa namanya satu kakek atau satu nenek, cucu dari paman dan lain sebagainya, yang memang tidak ada kewajiban kita memberikan mereka nafkah, Allah alam bisawab, itu sangat bagus ya. Allah katakan wa atidzal qurba haqqahu, berikanlah karib kerabat itu hak mereka. Jadi Allah mulai dengan karib kerabat. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan dari pesan singkat. Sebentar. Baik, pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan wakaf uang yang sekarang sedang digalakkan pemerintah? Ya, Allah alam bisawab ya, wakaf uang ya kalau dia digunakan untuk misalnya membeli aset yang bertahan lama, seperti tanah atau bangunan yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, kalau yang saya baca dari fatwa para ulama tidak masalah. Ya, artinya kita menggalang misalnya Bapak mau wakaf berapa, ini akan kita gunakan untuk pembelian lahan, untuk pembangunan masjid atau pondok pesantren, digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, tentunya itu tidak masalah. Tentunya yang menjadi masalah adalah sejauh mana apa namanya amanah. Ya, sifat amanah yang harus ditunjukkan oleh para pejabat pemerintah ya, sehingga bisa memberikan apa kepercayaan kepada rakyatnya. Jangan sampai kepercayaan rakyat itu hilang dikarenakan sifat apa tidak amanah ya, yang kita dengar misalnya sampai dana bansos pun, dana yang kaitan dengan orang miskin masih saja diambil, ya kasus-kasus yang begitu banyak, Jiwasraya, As-Sabri, dan banyak kasus yang ini barangkali yang menjadikan masyarakat bertanya dan menjadi ragu. Dan tentunya kewajiban para orang-orang yang diberikan amanah untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa apa namanya berusaha untuk bersifat amanah. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kita musafir menjelang waktu asar, tapi belum waktu asar. Asar sekarang di Rusmane jam 4 lewat 10. Kita berangkat dengan bus umum jam 4. Kan sedangkan asar dengan maghrib nggak bisa kita jamak. Jadi bagaimana cara kita sembahyang? Sedangkan mobil itu nggak berhenti waktu asar. Baik. Mulai safarnya berarti jam 4? Nah, berangkatnya jam 4. Asar di Rusmane sekarang jam 4 lewat 10 atau lewat 5. Ya, ya. Itu saja, Ibu. Baik. Baik, Ibu. Allah alam bisawab, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melakukan perjalanan jam 4 sore. Ya, sedangkan asar jam 4 lewat 10. Bis berangkat atau kereta atau pesawat misalnya berangkat jam 4 lewat 10. Artinya berangkat jam 4, sedangkan asar jam 4 lewat 10. Bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Sedangkan asar tidak bisa dijamak ke waktu maghrib, ya. Bisanya ditakdim ke waktu zuhur. Sedangkan zuhur masih di rumah dan memang rencananya berangkat itu jam 4, kan begitu. Wallahu alam bisawab, ya. Kalau memang kasusnya seperti ini, wallahu alam bisawab, ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa jama itu lebih luas daripada qasar. Jama, ibu, lebih luas daripada qasar. Maksudnya jama lebih luas daripada qasar. Kalau qasar sebabnya sempit, yaitu safar saja. Kalau qasar sebabnya cuma satu, safar. Itu qasar, meringkas. Adapun jama sebabnya ragam, banyak. Ya, ada dalam kondisi misalnya perang, ada dalam kondisi wanita istihadhah, ada dalam kondisi darurat, ya, darurat misalnya orang yang bekerja di ICU atau petugas keamanan, satpam, ya, bisa saja mereka menjamak. Atau sekarang ada kasus yang baru misalnya setelah COVID ini, penggunaan hazmat, pakaian safety untuk melindungi para tenaga kesehatan dari virus corona, itu dipakai jam 9 pagi, baru dibuka sore jam 4. Jam 9 pagi baru dibuka sore. Dan kalau sudah dipakai tidak bisa dilepas, ya. Maka jama itu lebih luas cakupannya daripada Nabi pernah menjama karena hujan. Ya, jadi kalau jama itu lebih kepada kondisi-kondisi yang menyulitkan kita untuk sholat. Oleh karenanya kalau menurut saya, kalau memang sudah niat asarnya berangkat dan itu sudah dipastikan dengan beli tiket, maka wallahu a'lam bishawab, ya, dimajukan ke waktu zuhur tapi tidak qasar. Tapi tidak qasar. Ya. Tidak qasar tapi jama. Ya, ini sama dengan kasus belum berangkat, boleh enggak kita sudah mulai menjama? Pendapat yang paling kuat mengatakan boleh jama tapi belum boleh qasar. Karena qasar itu kaitannya dengan safarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi maka lebih baik ya ditarik ke zuhur, tapi dengan bukan dua-dua, tapi empat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, barakallah fiq wa fiq barakallah. Bagaimana menyikapi saudara kandung yang kurang peduli dan bersikap nafsi-nafsi, ana empat bersaudara. Padahal kita sudah berusaha untuk silaturahmi, datang ke rumahnya, dan selalu ingin mempererat persaudaraan dengan memberi hadiah. Kalau bertemu kita akrab dan kita pun ada grup WA keluarga, tapi tidak ada komunikasi. Jadi anak kadang suka kirim-kirim artikel agama, tapi ada tanggapan dari saudara yang kurang baik dan saudara anak masih jauh dari sunnah, yang akhirnya suami menyuruh anak keluar dari grup. Bagaimana menyikapi saudara seperti itu? Ya, kalau menurut saya tidak perlu keluar dari grup ya. Artinya lebih baik dibicarakan untuk suami, tidak masalah mas, kondisinya seperti itu, kita bersabar saja, ya balaslah idfa billati hiya ahsan, balaslah sesuatu yang buruk itu dengan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati mereka, ya apa namanya, menyadarkan mereka, dan butuh kesabaran. Sebagaimana kesabaran Yusuf, dan penderitaan kita tidak pernah mendekati persekian persen dari penderitaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ya bayangkan saja dijatuhkan ke dalam sumur, lalu dibuat konspirasi bahwa beliau sudah meninggal. Ya, bahkan ketika sudah di mana, di Mesir ya, datang keluarganya untuk meminta bantuan dan mereka belum sadar bahwa itu adalah Yusuf. Lalu Nabi Yusuf membuat satu apa namanya rencana agar adiknya Bunyamin bisa datang ke Mesir. Lalu dibuat juga semacam siasat agar Bunyamin tidak bisa ikut pulang dengan mereka. Ya, lalu setelah itu pun Nabi Yusuf masih dituduh juga bahwa memang kakaknya orang ini dulu juga suka mencuri, misalnya dikatakan begitu. Nabi Yusuf sempat marah, walaupun pada akhirnya dia maafkan semua. Ya, artinya dia ya darah daging satu ayah. Ya, tentunya kita tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Oleh karenanya ya, tetap kita menyapa mereka, tetap kita mengunjungi mereka, tetap kita menanyakan kabar mereka, dan hendaknya kita bersabar dengan sikap buruk mereka. Ya kalau bisa menasihati ya bagus. Ya memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang baik, tapi jangan memutus tali silaturahmi. Ya karena ini adalah dosa yang sangat besar. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.